Mereka itu bukan bandit. Kenapa mesti ditakuti? Saya tidak mengerti. Kalau saya sendiri, saya itu seorang individualis. Saya mau membantu dan berpihak pada yang benar dan adil. Kalau yang